dah pernah ulang, dah ulang berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah, tak pernah, so tak perlu nak ring-ring, aku tak nak hello, hello. Aku dah pernah ulang, dah ulang berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah, tak pernah, so tak perlu nak ring-ring, aku tak nak hello, hello. Tutup buku aku dengan kau, apa yang ku beri kau tak pernah hirau. So angkat kaki dulu aku ciao, jadi tak perlu nak cari ulang ku sekali lagi. Biar engkau faham aku dah pernah lupakan semua janji yang kita pernah. Tak perlu nak putar balik, kisah kita sudah habis. So no no no no no, tak perlu nak hello. Aku dah pernah ulang, dah ulang berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah, tak pernah, so tak perlu nak ring ring, aku tak nak hello, hello. Aku dah pernah ulang, dah ulang berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah, tak pernah, so tak perlu nak ring ring, aku tak nak hello, hello. Tak perlu hello, hello, oh. Hello, hello, oh. Hello, hello, oh. Tiada sebentar aku pergi dahulu. Hapus semua, jangan tunggu kepulanganku. Hatiku sakit, siapa yang nak tangguh? Don't waste your time, aku gerak dulu, I go, oh. Tick, tick, tick, tick, masa berlalu. Tak perlu bersedih, jangan kau layu. Ku harap kau bahagia bersama, bersama selamanya. Fahami apa yang ku rasa, so tak perlu nak ring ring, aku tak nak hello, hello. Aku dah pernah ulang, dah ulang berapa kali pun engkau dah tak kisah. Bukan aku tak pernah, tak pernah, so